tersisa waktu, anak akan memanfaatkan untuk menjawab pertanyaan penonton, insya Allah. Bagaimana tanggung jawab seorang suami kepada istrinya dalam kehidupan rumah tangga dalam kaidah Islam? Ya, suami wajib bertanggung jawab untuk mendidik istrinya. Masuk dalam pembahasan kita, ya, termasuk di antara tanggung jawab mas'uliyah suami yang akan diminta pertanggungjawaban adalah mas'uliyah tanggung jawabnya dalam menjaga istrinya. Karena seorang wanita ketika sudah menjadi istri, maka dia di bawah tanggung jawab suaminya. Nah, dan yang paling dikedepankan untuk dia taati daripada orang tuanya. Nah, andaikan berbenturan siapa yang ditaati, suami ataukah ayah dan ibu, maka yang harus dia pilih adalah menaati suami. Nah, karena dia sekarang berada dalam ikatan suaminya dengan akad yang sah secara syariat. Tentunya selama hal itu tidak mengandung maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi jika suami tersebut adalah suami yang bertanggung jawab, ya, membina istrinya untuk kebaikan, ya, akhiratnya. Ya, di antaranya suami tidak membiarkan istrinya misalkan keluar rumah semaunya untuk hal-hal yang tidak bersifat hajat. Nah, dan seorang istri di antara kewajibannya tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami. Tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami. Dan seorang wanita tidak boleh keluar rumah kecuali untuk hajat yang tidak bisa diwakili orang lain. Waqarna fi buyutikunna. Ini pendidikan Islam kata Allah SWT. Waqarna fi buyutikunna. Wahai wanita kalian, ya, kaum wanita kalian tinggallah di rumah. Dan dibolehkan keluar jika memang ada hajat yang tidak bisa diwakili orang lain. Terpaksa dia yang keluar, tapi tanpa tabarruj, tanpa mengumbar aurat. Dan itu pun dengan seizin suami. Tanpa seizin suami tidak boleh keluar rumah. Sebagaimana pun dalam hadis tidak boleh sang istri memasukkan ke rumah suami yang tidak disukai oleh suami. Nah, dan suaminya tidak suka orang itu masuk ke rumahnya, maka tidak boleh dia masukkan ke rumahnya untuk menjaga perasaan suami. Ini semua menunjukkan besarnya, ya, hak suami atas istri. Naam, oleh karena itu, naam, hal yang penting diperhatikan, naam, hal yang mengenaskan bagi kita, jadi negeri kita adat, sudah menjadi adat, yakni kita melihat kaum muslimin dan muslimat mereka meniru kebiasaan orang-orang kafir, orang barat, di mana mereka sama-sama mengejar karir suami istri, bahkan istrinya lebih hebat mengejar karir daripada suaminya. Nah, bahkan yang lebih parah lagi jika terbalik, istrinya yang di luar rumah berkarir kemudian suaminya jadi ibu rumah tangga. Nah, dia yang ngurus dapur di rumah, mencuci, ngurus anaknya, kemudian istrinya yang mengajar tahdzir. Ini semua jauh dari Islam. Nah, adapun Islam, ya, suami yang keluar cari nafkah. Suami yang keluar cari nafkah. Istri tanggung jawabnya di rumah. Mas'uliyatun fi baiti zawjiha. Dan hadir dia penanggung jawab di rumah, ya, suaminya. Menjaga rumah suaminya. Ya. Dia pelihara rumahnya. Nah, dia bersihkan, dia tata perabotnya, mencuci pakaian anak-anaknya, menyiapkan makanan di rumah. Ya, itu urusannya. Suami yang keluar mencari nafkah. Nah, tidak masalah jika memang kesulitan nafkah suami, misalkan penghasilannya kurang, pas-pasan, istri ingin membantu, misalkan membuat sesuatu di rumah, kue atau misalnya kemudian dijual. Nah, dengan kesepakatan suami. Nah, barakallahu fikum. Ini sekilas, ya. Nah, pembahasan masalah ini sendiri itu masih Nah. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang lihat memang campur baur ya. Bisa tidak? Nah, mohon nasihat untuk kami di Rawa Indah, nah, dan sekitarnya. Semoga rawa ini semakin indah ke depannya. Nah, baik. Oh, agar kami bisa mendidik anak-anak kami sesuai dengan syariat Islam, karena kami tidak memiliki kemampuan untuk mendidik mereka. Baik. Oleh karena itu, ku anfusakum. Ayatnya kan ku anfusakum wa ahlikum nar. Sudah kita dengar tadi, ajari diri sendiri dulu, kemudian ajari ya anak-anak. Artinya kita memulai dari diri pribadi kita masing-masing. Nah, kan begitu. Kita sendiri berusaha belajar, memperbaiki diri, ya, mendidik diri kita dengan ilmu, dengan amal soleh, dengan akhlak. Kemudian setelah itu kita berusaha semampu kita mendidik anak-anak kita. Nah, itu butuh perjuangan tentunya. Dan tidak mengapa ta'awun, ya, ta'awun. Jika memungkinkan, misalkan di sini pada waktu dekat, ta'awun bersama, dibicarakan bersama untuk dibuat semacam pendidikan sederhana TPA untuk mengumpulkan anak-anak. Ya, yang punya kemampuan ta'awun memberi semampunya mendidik anak-anak tersebut. Ada yang mampu qiraah, nah, jadi qiraah, nah, sampai pada tingkatan tajwid, yang mampu mengajarkan tauhid pada anak itu yang bisa dijangkau oleh nalar anak itu, bisa dipahaminya. Kemudian di seperti yang sudah kita dengar semua, diajari anak itu akhlak, kan begitu. Dinasihati, diajari, dididik untuk jujur, tidak berdusta. Nah, dan seterusnya sudah kita dengar. Itu kita praktekkan. Nah, dibuatkan jadwal semampunya. Nah, ta'awun bersama. Dan mohon pertolongan, mohon taufik kepada Allah SWT. Mohon tausir dari mohon kemudahan at-taisir dari Allah SWT. At-taisir min Allah. Jika ada tekad, ya, kemudian mohon pertolongan kepada Allah, dimudahkan insyaAllah. Sambil berjalan semampunya. Nah, jika memang usia anak itu sudah memungkinkan, seperti kami ingatkan tadi, masih kecil, jangan sampai terlalu dini dipisah sehingga kurang kasih sayang. Kalau memang sudah mulai besar, memungkinkan dan siap berpisah, ya, maka tidak mengapa dikirim ke ma'ahad yang na'am bisa dipertanggungjawabkan. Terima kasih, ma'ahad Ahlus Sunnah Jamaah. Allahumma musta'an. Apa nasihat Ustaz kepada kami karena anak kami masih belajar di sekolah-sekolah umum. Allahumma musta'an. Nah, kita tahu bersama, nah, apa yang ada di sekolah-sekolah umum yang berbaur laki-laki dengan wanita. Nah, Allahumma musta'an, dan keadaan sekolah-sekolah di masa kita sekarang yang semakin pendidikan yang semakin bobrok. Nah, kehancuran moral, kegaulan. Nah, apalagi dengan adanya media sekarang ini, HP, anak-anak di sekolah mungkin SD ini sudah terbiasa dengan HP, sudah melihat ini dan itu, nah, ya, tanpa bisa diawasi karena sudah terbiasa dengan HP, punya HP. Nah, pembicaraan, cerita-cerita di antara mereka, pergaulan seterusnya sangat mengkhawatirkan, sangat mengerikan. Nah, jika memungkinkan, ya, untuk anak-anak itu ditarik dan dimasukkan di madrasah, ya, yang layak, meskipun hanya sebatas TPA, dididik semampunya. Nah, di waktu lain, di waktu luang, misalnya ketika sudah TPA itu tidak, artinya di waktu TPA sudah selesai, mungkin bisa di waktu itu dimanfaatkan selain di TPA, di rumah orang tua mendidik anaknya semampunya, atau diberi kegiatan-kegiatan bermanfaat, mungkin bisa diajari keahlian skill duniawi. Nah, ya, kegiatan-kegiatan yang bisa menjadi skill bagi dia jika dewasa nanti untuk bekerja. Nah, Allahumma musta'an. Belum lagi di sekolah-sekolahan ada pelajaran-pelajaran yang nah di sana ada hal-hal yang terkait dengan pelajaran yang nah dikhawatirkan hal itu bertentangan dengan akidah, bertentangan dengan akidah sunnah wal jamaah, banyak hal, sehingga yang lebih selamat memang untuk ditarik dan dipilihkan yang terbaik buat mereka. Wallahu a'lam. Andaikan orang tuanya tidak melakukannya karena dari sisi keimanannya, ketakwaannya tidak mampu melakukan itu dengan adanya halangan ini dan itu misalkan, dan sementara ketakwaannya dan keimanannya tidak mampu melakukan itu, maka yang jelas hati-hati dan jangan dibiarkan. Nah, anak-anak itu betul-betul diperiksa dengan baik, diperhatikan setiap kali pulang sekolah, kegiatan-kegiatannya di sekolah ya, sering diteliti, sering diawasi apa yang dilakukan di sekolah. Khawatir ya, anak itu terpengaruh dengan sesuatu yang ke depannya tidak bisa diperbaiki. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah grup WhatsApp atau WA khusus untuk mahat adminnya ikhwan? Nah, umahat-umahat, akhwat-akhwat, ikhwan-ikhwan, dunianya beda. Dunia laki-laki, dunia wanita, jangan dicampur. Nah, fitnah. Apalagi di masa kita sekarang ini. Ya, lemah iman, lemah ilmu. Nah, potensi syahwat, ya, besar. Tayyib. Allahu musta'an. Jadi jangan. Ummahat khusus ummahat, ikhwan khusus. Dan itu mudah, alhamdulillah. Tidak ada alasan. Tidak ada alasan untuk melakukan ini. Tempat anak ada dua masjid. Masjid yang satu dekat dari rumah anak dan jamaahnya cuma 2-3 orang. Apa yang saya tetap sholat di masjid yang berjamaahnya 2-3 orang? Makmur ke masjid itu, atau saya mendatangi masjid yang jemaahnya banyak. Nah, memang jumlah jemaah berpengaruh ya, dengan keutamaan salat berjemaah. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Jika memang dilihat bahwa salat di masjid itu yang dekat rumah ya, bisa membawa maslahat, kehadiran anda di situ membuat contoh bagi yang lain, barangkali ya contoh bagi yang lain dan menyemangati yang lain. Nah, dan untuk memakmurkan masjid itu maka dipertahankan di situ. Nah, apalagi kemudian di kedepannya anda yang bisa jadi bisa kemudian di situ yang bisa mungkin mengatur di situ ya. Jadi nanti kita punya kemampuan ya, bisa menjadi imam jika sudah bagus bacaannya, tajwidnya. Karena banyak masjid-masjid imamnya tidak garuan bacaannya. Nah, dari segi qiraat tajwidnya tidak beres. Nah, ya. Sehingga terkadang jika kita sholat mendapat di satu masjid ingin sholat di situ, mati bagaimana ini bacaan imamnya, kan begitu. Ada sebagian ikhwan tidak mau mempelajari bahasa Arab dengan alasan perkara tersebut tidak ditanyakan di alam kubur. Nah, di alam kubur yang ditanyakan hanya 3. Kan begitu. Apa? Man rabbuk? Siapa rabbmu? Ma dinuk? Apa agamamu? Man nabiyuk? Siapa nabimu? Berarti selain itu kita tidak usah pelajari? Nah. Baik. Belajar bahasa Arab ya bukan fardu ain. Yang jelas bukan fardu ain. Nah, artinya jika seorang tidak belajar bahasa Arab tidak berdosa. Jika tidak belajar bahasa Arab tidak berdosa karena bukan fardu ain. Sifatnya fardu kifayah. Bagi orang-orang yang punya kemampuan untuk bisa belajar, ya, cerdas untuk bisa belajar, dan dengan itu, karena bahasa Arab ini adalah alat untuk bisa memahami Al-Quran dan Hadis. Nah, ya, dan menguasai ilmu-ilmu, ya, funun di dalam studi ilmu. Mustalah, fikih dan yang lainnya, yang itu sifatnya semua apa? Fardhu kifayah. Jika sudah ada yang jumlah yang mencukupi untuk itu, maka terpenuhi kewajiban. Tapi jika semuanya tidak mau belajar, tidak ada yang mewakili, ya berdosa semua. Nah, itu kesempurnaan. Yang jelas, manfaatnya besar bahasa Arab. Nah. Coba antum perhatikan, jika tidak mengerti bahasa Arab sama sekali, antum baca Al-Quran, baca Al-Fatihah saja misalkan, nah antum tidak paham sama sekali ayat-ayat itu, dan antum tidak mengerti mana isim, mana fi'il, kata kerja, mana dhamir dan seterusnya. Tapi antum jika punya bahasa Arab, sedikit banyak paham, tidak buta sama sekali kan begitu. Nah, yang tidak tahu bahasa Arab sama sekali sampai bingung. Mana yang benar? Abdullah atau Abdillah? Nah, Abdullah atau Abdillah? Hanya masalah rofa dengan kasrah. Rofa dengan jar, yakni domma dengan kasrah. Nah. Kenapa ya? Kalau dipanggil Abu, kok jadi Abdillah? Abu Abdillah. Kenapa bukan Abu Abdullah? Bingung. Kan? Karena tidak paham bahasa Arab sama sekali. Jika mengerti bahasa Arab, meskipun tidak sampai mahir jadi ahli nahwu alim, tapi kan mengerti, ya ada dasar, itu tidak bingung sama sekali. Nah, oh iya, Abu Abdillah jelas tidak mungkin Abu Abdullah, karena ini mudhaf ilai. Nah, kalau tidak ada Abu, cuma hanya Abdullah, ya dhamma, faham. Nah, baca ayat misalkan, kenapa kok di sini kaf, ada domir kaf. Kenapa sini di fathah, di sini di kasrah? Apa bedanya? Tidak faham. Karena kalau faham, ini di fathah karena dia laki-laki. Kaf, ya domir, khitab, pembicaraan tertuju kepada laki-laki. Kalau ki, kepada wanita. Nah, kan jika ada sedikit faham, kan tidak sekali gitu. Nah, ya belajar-belajarlah sedikit-sedikit. Lama-lama jadi banyak. Kan begitu. Nah, ya, bersemangat. Penting. Penting. Nah, ada dasar. Semampunya. Nah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sebatas yang bisa dijangkau, yang bisa difahami, paling tidak ada dasar. Nah. Jika memang tidak bisa sama sekali, ini memang bukan bidangnya. Untuk berpikir ke sana tidak bisa. Ya. Jadi paksakan. Di mana sebenarnya penempatan as-salatu khairu minan naum? Apakah di adzan pertama atau di adzan kedua sebelum subuh? Masalah khilafiyah di antara ulama salafiyah. Nah, adapun yang ana yakini sesuai pembahasan ana dalam masalah ini, ya hadis-hadis yang ada dan fikih terhadap hadis-hadis tersebut, nah tanpa yang rajih, yang dirajihkan oleh Ibn Uthaymin. Nah, meskipun ini berbeda dengan apa yang dirajihkan oleh guru kami Syekh Mukbil. Syekh Mukbil sama dengan Syekh Al-Albani. Nah, Syekh Mukbil dan Syekh Al-Albani mengatakan as-salatu khairu minan naum di adzan pertama. Nah, adapun Ibn Uthaymin merajihkan di adzan kedua dan itu adzan pertama. Nah. Jadi sebenarnya kalau dikatakan, tapi di sini sudah benar pertanyaan sebelum subuh. Tayyib. Jadi dikatakan adzan pertama atau adzan kedua sebelum subuh. Sebenarnya subuh itu adzannya berapa? Subuh adzannya satu dan bisa kita katakan dua. Nah, adzan yang pertama adzan. Adzan yang kedua qomat. Nah, dalam hadis adzan kedua qomat itu juga disebut adzan. Hadis Abdullah bin Mughaffal muttafaq alaih, baina kulli adzanaini shalah rak'atan. Antara dua adzan disyariatkan salat dua rakaat. Jadi salat yang tidak ada rawatib seperti maghrib, kan tidak ada rawatib sebelum maghrib, ya. Tapi tetap salat dua rakaat berdasarkan hadis ini. Begitu pula sebelum isya, dan ada hadis khusus terkait dua rakaat sebelum maghrib, para sahabat berlomba-lomba setelah adzan masuk masjid, berlomba mengambil tiang untuk jadi sutrahnya, pembatas salatnya, cuma salat dua rakaat. Nah, baina kulli adzanain, apa maksud antara dua adzan? Yani adzan dan qomat. Jadi qomat juga disebut adzan. Jadi subuh ada adzan pertama, ada adzan kedua. Adzan pertama adzan dan adzan kedua qomat. Hadis yang mengatakan bahwa as-salatu khairu minan naum dimaknai di adzan pertama, maksudnya adzan pertama sebelum qomat. Dan hadis yang datang tentang adzan subuh, adzan subuh. Jadi adzan pertama yang dimaksud yang sebelum qomat. Adapun adzan yang pertama maksudnya sebelum adzan subuh, itu bukan adzan yang terkait dengan salat subuh. Karena itu adzan di malam hari, di akhir malam. Nah, itu adzannya Bilal. Adzan untuk membangunkan orang yang tidur, barangkali belum sahur, belum witir, dan adzan untuk mengingatkan orang yang keasikan salat tahajud agar segera ditutup dengan witir karena sudah hampir masuk subuh. Itu tujuannya dalam hadis, bagaimana kata Nabi alaihi wasallam. Nah, itu bukan adzan subuh. Nah, itu tadi tujuannya. Adapun adzan subuh ada dua adzan. Adzan pertama adalah adzan, adzan kedua adalah qomat. Jadi hadis yang dimaknai bahwa salatu khairu minan naum at-taswir itu di adzan pertama, maksudnya adzan sebelum qomat. Nah, wallahu a'lam. Pada hari Jumat berapa kali sebenarnya adzan yang disyariatkan? Nah, kita mengetahui bersama bahwa pada masa Nabi SAW, Abu Bakar, Umar. Nah, Jumat adanya satu, yaitu ketika khatib sudah naik mimbar. Kemudian pada masa Utsman, karena melebar ya pemukiman di Madinah dan butuh untuk diberi peringatan agar bersiap-siap ke masjid supaya tidak terlambat, maka Utsman ya menetapkan ada dan menjadi sunnah ya yang dikerjakan pada waktu itu, dan karena sahabat semua sepakat, tapi sifatnya itu di adzan itu di tengah pasar. Nah, di tengah pasar. Nah, mengingatkan mereka untuk ya segera bersiap-siap ke masjid. Nah, kita mau melaksanakan ini maka sesuai hajat dan sesuai dengan keadaan seperti keadaan Utsman dan sifat pelaksanaannya dilakukan oleh Utsman. Nah, andaikan itu dilakukan di masjid, tentunya harus sampai kepada orang-orang yang ada di luar di pasar-pasar supaya bersiap-siap. Adapun adzan pertama di masjid tidak pakai mikrofon, tujuannya untuk siapa? Nah, baik. Dan adzan kedua juga tetap keluar. Nah, adzan pertama ya andaikan diadakan seperti itu tadi tujuannya. Nah, dan adzan yang kedua barakallahu fikum tetap keluar. Nah, bukan hanya dalam masjid, karena itu adzan harus tetap sampai keluar. Nah, yang kita dapati di masjid-masjid adzan kedua sudah dalam masjid saja ya. Sudah tidak keluar, karena itu harusnya keluar. Wallahu a'lam. Namun yang kita amalkan, yang diterangkan oleh Al-Albani dan Syamukbil, yang diamalkan di dari hadis Syamukbil, adanya hanya satu. Kita cukupkan dengan adzan ketika imam khatib naik mimbar. Allahu a'lam. Ketika suami istri bercerai dan asuhan anak dipegang oleh orang tua perempuan, dan orang tua perempuan tidak mengizinkan anaknya untuk bertemu dengan ayahnya, apa kewajiban seorang ayah terhadap anak tersebut selain tetap menafkahinya? Nah, ini hal-hal yang penting diperhatikan. Jika terjadi perceraian, ya, qadarullah, takdir Allah SWT, jika terjadi perceraian, meskipun itu pahit, ya, harus sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, namun Allah menakdirkan terjadi, maka harus tetap dijaga, ya, hal-hal yang terkait dengan masalah ini, hak-hak, ya, hak-hak anak, orang tuanya, dan sampai melanggar syariat. Nah, jika suami istri bercerai, bukan berarti ayahnya bercerai juga dengan anaknya. Masa ayahnya diceraikan juga dengan anaknya? Yang bercerai orang tuanya, anaknya jangan diceraikan dong. Tidak bisa dengan orang dengan ayahnya diceraikan suami istri, kakaknya diceraikan, iya, tapi ayahnya jangan diceraikan dengan anaknya. Nah, apa dosanya? Diceraikan tidak boleh yang seperti ini. Nah, melanggaran syariat. Kasihan anak itu dan kasihan orang tuanya. Nah, ya, ini hal yang bisa merusak jiwa anak itu. Nah, termasuk hak anak untuk tetap berhubungan dengan ayahnya, tetap berhubungan dengan ibunya. Andaikan anak itu di tangan diasuh oleh ibunya, punya hak untuk bertemu dan mendapat perhatian dari ayahnya. Bagaimana dapat nafkah? Jika di tangan ayahnya, begitu pula punya hak untuk bertemu dengan ibunya. Jangan menghalangi ini dan itu. Nah. Baik. Apa perbedaan orang yang masuk ke dalam neraka antara orang yang masih termasuk ahli sunnah tetapi terjatuh dalam kemaksiatan dan tidak sempat bertobat hingga dia wafat? Masih ada dua kemungkinan. Nah, masih ada dua kemungkinan. Nah, dia bertauhid, ya, akidahnya lurus, tetapi dari segi syahwat dia terjerumus, ini kefasikan, tidak sempat bertobat, mati dalam keadaan fasik. Jika Allah menghendaki dia diampuni, langsung masuk jannah. Jika tidak diampuni, masuk neraka dulu. Nah, dia ada sesuai dengan dosanya dan akan keluar dengan syafaat. Baik. Ahlul bid'ah yang tingkat kebid'ahannya tidak mencapai tingkat kekufuran. Jika bid'ahnya tidak sampai tingkat kekufuran, ya, puncak-puncaknya hanya kefasikan, dosa besar. Nah, karena bid'ah ada tiga tingkatan. Dosa kecil, dosa besar, kefasikan, dan kekufuran. Yang tingkatannya hanya kefasikan. Nah, berarti dia belum keluar dari Islam. Berarti masih masuk dalam 72 golongan yang sesat. Nah, masih masuk dalam kategori 72 golongan yang sesat dalam hadis yang sudah kita lewati dalam daurah kita. Nah, yang terancam neraka. Karena bid'ahnya tidak sampai mengeluarkannya dari Islam. Nah. Ya. Kemudian dia diazab dalam neraka. Dia tidak akan kekal dalam neraka. Nah, karena tauhidnya tidak batal. Keimanannya tidak batal. Nah, hanya dia punya kebid'ahan yang sifatnya apa? Dosa besar. Nah, jika dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena bid'ah itu, karena kesalahannya tersebut. Nah. Ya, karena kita tidak tahu nasibnya di akhirat, kita tidak tahu. Adapun muamalah di dunia jelas tahdir, hajar. Ya, ditahdid, peringati manusia darinya, dihajar, ya, diboikot, tidak bermuamalah dengannya, tidak duduk dengannya. Nah, ya, pada tokoh bid'ah tersebut. Nah, ditegakkan prinsip al-bara' kepadanya, bara' darinya. Tetapi masalahnya di akhirat kita tidak bisa memastikan dia masuk neraka. Hadis itu maknanya terancam neraka. Nah, namun personnya kita tidak tahu. Barangkali dia punya kebaikan di balik sana, ya, yang dengan sebab itu, ya, dia diampuni oleh Allah SWT. Nah, sebanding dengan kejelekannya di akhirnya. Kita tidak tahu, barangkali secara diam-diam dia bertobat sebelum wafat, hanya saja orang-orang tidak tahu, diterima tobat, sehingga dia masuk jannah, diterangkan oleh ulama, oleh Ibnu Taimiyah dan yang lainnya. Nah, bisa difahami? Nah. Apakah seorang bos, nah, direktur gitu, dimintai pertanggungjawaban, ya, di akhirat kelak apabila karyawannya melanggar syariat, misalnya seperti tidak sholat lima waktu, ya, atau berbuat zalim seperti merokok, nah, apabila bos tersebut atau direktur tersebut membuat aturan yang membuat, ya, orang-orang yang bekerja, stafnya dan pekerjaannya akhirnya tidak bisa melaksanakan sholat lima waktu, itu jelas. Jadi minta pertanggung, karena dia menjadi penyebab secara langsung. Nah. Ya. Adapun jika tidak, dia sudah memberi kesempatan, ya. Jadi waktu sholat, ya, semuanya dipersilahkan sholat, dianjurkan sholat, dinasihati untuk sholat, dia sudah melaksanakan, ya, tanggung jawabnya. Amar ma'ruf nahi munkar. Namun tetap tidak sholat, ya, di luar tanggung jawabnya. Nah, tidak tanggung jawabnya. Kemudian ada karyawannya yang merokok, stafnya merokok, dinasihati. Nah, atau kita memungkinkan dia membuat pelarangan merokok di tempat kerja, di area kerja. Kita memungkinkan. Nah, yang jelas dia berusaha amar ma'ruf nahi munkar semampunya. Nah, wallahu a'lam. Dan jika mau lebih bagus lagi, tidak menerima staf dan karyawan yang merokok. Jadi antara syarat penerimaan yang tidak merokok dan syaratnya rajin sholat lima waktu. Nah, masya Allah. Nah, apalagi jika bisa membuat pengajian. Nah, syarat lainnya rajin ngaji nanti. Nah, siap belajar. Nah, ketika masuk jadi staf karyawannya, jelas sudah kena aturan, tidak merokok. Setiap waktu hadir. Kemudian nanti ada majelis-majelis ilmu. Sekali sepekan misalkan, diharuskan datang. Nah, masya Allah. Upaya dari dia. Nah, jadi amal sholat. Bagaimana, apa ini, hukum boneka yang berbentuk manusia atau binatang dijadikan mainan bagi anak-anak kita? Masalah ini terkait dengan masalah gambar atau yang berupa ini, semacam patung, ya, makhluk bernyawa yang terlarang. Namun ada hadis yang menunjukkan diberi rukhsah untuk anak kecil. Ya, karena sifatnya masih ingin bermain, ada rukhsah. Nah, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha yang masih kecil, ya, membuat mainan kuda-kudaan dirangkai sendiri dari kain, ya. Kuda yang punya sayap, katanya kuda Sulaiman, Nabi Sulaiman ada sayapnya. Nah, dalam hal ini ada dua versi dari kalangan ulama memahami hadis ini. Ada yang mengatakan ini rukhsah secara mutlak. Yang jelas anak kecil yang sifatnya gambar, rukhsah, ada keringanan. Meskipun persis misalkan, ya, gambarnya bagus, bonekanya bagus, persis seperti aslinya. Nah, sebagian ulama lebih berhati-hati, termasuk Ibnu Utsaimin. Nah, ya, yang menegaskan bahwa yang dibolehkan sesuai dengan tuntutan hadis, makna hadis. Makna hadis itu, Ya. Aisyah radhiyallahu anha yang buat sendiri, yakni anak-anak kecil merangkai sendiri dari kain, ya sederhana tentunya, tidak mirip betul. Beda kalau sudah itu produksi pabrik. Wah, persis matanya. Nah, persis tangannya, kakinya, kepalanya. Nah, bisa bersuara lagi, loncat-loncat dan seterusnya. Wah, itu mengkhawatirkan. Nah, Ibn Husayn mengatakan yang seperti itu yang memang mirip sekali disederhanakan. Jika dibeli disederhanakan, misalkan ya, hilangkan matanya, dipanasi sehingga dihapus matanya, dihilangkan hidungnya, dipotong hidungnya misalkan. Nah, sehingga tidak disederhanakan ya. Difahami? Disederhanakan sehingga tidak jadi persis betul seperti aslinya. Itu menurut Ibn Husayn itu lebih hati-hati. Hukum kredit rumah DTN walaupun tanpa uang muka. Nah, berurusan dengan bank tidak? Nah, yang kami tahu yang seperti ini berurusan dengan bank. Ya, dan ini sifatnya kredit, bukan masalah uang mukanya. Kredit, ya, biasanya juga terkait dengan bank, seperti ini rumah yang berurusan dengan bank. Kredit itu biasanya ada perjanjian denda jika menunggak, dan itu riba. Yang kedua, seandainya tidak ada masalah denda, tetapi model seperti ini, perumahan itu, ya, ada developernya ya, dia menyiapkan rumah, ya, kemudian dijual dengan kredit. Dia kenapa berani? Karena itu sudah dibayar oleh bank. Paham? Oleh karena itu, jika kita beli rumah, kita bukan bayar ke pemiliknya itu, disuruh nyetor ke bank. Karena kita bayar ke bank. Karena kita sudah dibayari oleh bank. Jadi kita diutangi oleh bank. Hakikatnya, harga per rumah misalkan hanya berapa misalkan? 50 juta. Kontan. Di kredit harganya berapa? 70 juta misalkan. Jadi sebenarnya kita diutangi oleh bank 50 juta dibayarkan. Sudah dibayar. Setelah itu, kita membeli harganya 70 juta, kita bayar ke bank, mengembalikan utang ke bank, tapi lebih besar 70 juta. Makanya kita bukan bayar ke pemilik rumah itu, bukan, tapi ke bank. Karena sudah dilunasi duluan oleh bank. Ini sama persis modelnya dengan dealer-dealer mobil dan motor. Kredit, ribanya dari dua arah. Pertama, perjanjiannya jika menunggak di denda bunga, yaitu riba. Yang kedua, sama, ya, dealer itu ada pembiayaannya. Jadi ketika kita membeli motor, mobil secara kredit, kita sebenarnya dibayari oleh pembiayaan itu. Itu yang melunasi. Oleh karena itu kita bukan bayar ke situ, tapi kita bayar ke pembiayaan. Melunasi utang ke sana. Nah, dipahami? Sama. Ini namanya rekayasa riba. Disebut rina. Seperti dijelaskan oleh Ibn Husayn. Nah, oleh karena itu hindari semuanya. Yang ketiga, mengaku kredit yang dibolehkan sebagai tambahan, kredit yang dibolehkan tidak mengapa beda harga dengan kontan. Yang penting ditentukan saat akad. Harga yang jelas, satu harga, tidak berubah. Menunggak, tidak ada perubahan harga, tidak ada denda. Nah, itu bersih dari riba. Difahami? Dan bebas daripada rekayasa ini tadi. Namun adakah dealer yang seperti itu? Ada. Tidak ada. Berarti pilihan lain, pilihan satu-satunya, beli kontan atau berutang dulu. Seorang yang bisa mengutangi, baru membeli. Yang jelas kredit tidak bisa, jalur ini tidak mungkin karena kena riba. Begitu pula beli rumah. Nah, beli yang kontan. Nah, kredit masuk dalam tidak riba tadi. Mengaku berjalan bersama ulama kibar, tapi tidak mau bekerja sama dalam dakwah dengan saudaranya. Bahkan perbuatannya menimbulkan renggangnya ukhuwah. Bagaimana nasihatnya? Nah, orang tersebut. Nah, ya, pengakuan harus dibuktikan dengan amal tentunya. Nah, baik. selama di sana tidak ada alasan lain yang dibenarkan dalam syariat, jika yang bersama dengan ulama kibar, ya, yang namanya dakwah butuh ta'awun, ada dzirriyah taqwa, ta'awun dengan baik, karena dakwah ini berat, ya, butuh dipikul bersama-sama, nah, butuh banyak orang yang memikulnya, nah, ta'awun bersama sesuai dengan kemampuan masing-masing, nah, ya, yang punya ilmu, mengajarkan ilmunya, yang punya harta, membantu dengan hartanya, menyumbang dengan hartanya, yang punya fisik, tenaga, dengan tenaganya, dan seterusnya, ta'awun bersama dengan penuh keikhlasan. Nah, dan saling nasihat menasihati, ya, amar ma'ruf, nahi munkar, dengan cara yang baik, di antara sesama yang menjalankan dakwah ini. Nah, untuk bisa menghasilkan dakwah yang sempurna ke depannya. Baik, maka ini yang seharusnya dilakukan oleh Allah. Nah. Nah, bagaimana membantah pernyataan dari perkataan pengikut Askari, kalian hanya taklid dari perkataan Syekh Rabi yang tertipu dengan orang-orang terdekatnya. Nah, kita mengatakan ini bukan taklid, tapi na'am qabul khabar thiqah, menerima berita thiqah. Nah, dan dalam hal ini ulama mengakui, ya, dalam hal ini. Nah, dan kalian, ya, semua pengikut Askari dan orang-orang yang bersamanya, syi'tum am abaitum, kalian, ya, mau atau tidak, mungkin jelas bahwa harus diakui bahwa yang paling thiqah dalam masalah jarh wa ta'dil di zaman ini siapa? Syekh Rabi. Nah, tidak ada bapaknya Muhammad bin Hadi dibandingkan dengan Syekh Rabi. Nah, lihat kenyataan dari sekian fitnah yang ada, mulai dari fitnah Abul Hasan misalkan, ya, misalkan saja dari Abul Hasan dan seterusnya, siapa yang mengeluarkan bantahan-bantahan ilmiah, nah, dan siapa yang memberi arahan kepada umat dengan ilmiah, nah, adapun Muhammad bin Hadi mana, mana kitab-kitab bantahannya, ya, mana? Ya, Ibrahim Ruhaili misalkan, Syekh Rabi punya bantahan ilmiah An-Nasih, Al-Bayan. Nah, Al-Bayan. Lima fin nasihati minal khalal ikhlal, dan sudah kami baca tuntas di Muntilan. Di Ma'ahad. Na'an. Ahad Sunnah di Muntilan. Na'an. Fawa'id. Kuwa'id. Na'an. Muhammad bin Hadi mana? Muhammad bin Hadi hanya berteriak-teriak, mentahdzir, mencaci maki sampai Ibrahim Ruhaili mengumpulkan caci makinya Muhammad bin Hadi, kemudian dilaporkan ke pengadilan, akhirnya berurusan di pengadilan. Nah, karena tidak ilmiah. Syekh Ubaid membantah ilmiah, tidak bisa dilaporkan oleh Ibrahim Ruhaili ke pengadilan. Karena ilmiah, bukan marah-marah dan mengumpat dan mencaci. Juga kita dengar tadi, Syekh Rabi sampai membuat bantahan khusus Al-Bayan terhadap nasihatnya Ibrahim Ruhaili. Nah, tetapi tidak bisa dilaporkan karena itu ilmiah. Adapun ini dilaporkan karena mencaci maki. Dan kena di pengadilan. Nah, fitnah ini sekarang. Atau sebelum itu, fitnah Muhammad Al-Imam. Syekh Rabi, Syekh Ubaid. Ya. Sudah menangani fitnah ini dan mereka sudah tahdzir. Mubtadi ikhwan. Nah, wasiqah kufriyahnya tersebut, perjanjian dengan Houthiyun yang berisi kekufuran. Bahkan Syekh Arafat punya jasa, ya, punya tulisan tentang itu. Muhammad bin Hadi mana? Malah Muhammad bin Hadi masalah dalam hal ini. Ya, sampai hari ini tidak mentahdzir Muhammad al-Imam. Orang-orang, sebagian orang berpegang dengan udzur yang diberikan Muhammad bin Hadi kepada Muhammad al-Imam sehingga tidak mau meninggalkan Muhammad al-Imam. Dan anak secara pribadi punya pengalaman dakwah dalam masalah ini. Ya, satu orang yang kami nasihati untuk meninggalkan Muhammad al-Imam. Orang ini menerima tahdzir Syekh Rabi kepada Dzulqarnain dan berlepas diri dari Dzulqarnain, tapi tidak mau berlepas diri dari Muhammad al-Imam. Ketika kami sampaikan hujjah, Syekh Rabi sudah mentahdzir. Ya, alasannya dan ini. Dia mengatakan, oh tidak bisa, ini masalah khilaf. Masalah ijtihad. Ya, ulama lain juga ahli jarh wa ta'dil memberi udzur, yaitu Muhammad bin Hadi. Sehingga dia terhalangi gara-gara Muhammad bin Hadi. Hari ini akhirnya tadinya dia berlepas dan menerima tahdzir Syekh Rabi bin Dzulqarnain, hari ini dakwahnya sudah kerjasama dengan Dzulqarnain bahkan. Yang tadinya terhalangi meninggalkan itu semua karena Muhammad bin Hadi. Sekarang akhirnya malah Dzulqarnain juga sudah kerjasama dakwah dengannya. Nah, ini mawkif-mawkif Muhammad bin Hadi seperti ini. Baik, yang hari ini sekarang fitnah su'afiqah. Nah, dalam fitnah ini Muhammad bin Hadi ya, di majelisnya di masjid marah-marah. Nah, sampai menuduh dan terkait dengan fitnah ini ada kaitannya dengan hal yang dia jadikan sebagai hujjah dengan Syekh Arafah. Nah, sampai menuduh ya salah satu ikhwah kita yang baik memang punya masa lalu ya, tapi dia sudah meninggalkannya, namun tidak sampai pada tingkatan yang dituduhkan, malah dituduh berzina di masjid. Seorang alim menuduh orang berzina di masjid, nah, menyebut berzina, dan di sana negeri Islam dan syariat Islam ditegakkan, dilaporkan ke pengadilan. Akhirnya kena ya, pasal tuduhan orang berzina, harus mendatangkan saksi 4 orang laki-laki yang dipercaya beritanya bagus agamanya. 4 orang ini harus betul-betul melihat bahwa dia berzina. Nah, akhirnya kebingungan sendiri Muhammad bin Hadi, tapi tidak mau rujuk dan tidak mau taubat. Nah, jika kena di pengadilan, vonis jatuh, punggungnya dicambuk 80 kali. Dan tidak diterima persaksiannya abadan. Wala taqbalu minhum syahadatan abadan. Jangan kalian terima persaksian mereka selamanya. Kecuali menurut salah satu pendapat berdasarkan istilahnya, kecuali juga bertobat. Sampai hari ini tidak tahu tobatnya dan rujuknya dia dari tuduhan itu. Nah, yang seperti ini bisa dipercaya. Nah, apa lagi yang tersisa? Ya kaum, nah, jangan tidur terus kalian. Bangun, gunakan akal. Nah, jangan fanatik buta kepada Asqari Muhammad bin Hadi. Nah, jangan menyesal di kemudian hari. Ya. Baik. Sirah masing-masing kita tercatat. Ya, jangan mau membuat sirah yang jelek untuk diri kalian. Gunakan akal yang sehat. Kemudian di sini dikatakan, coba lihat hujah-hujah Syekh Muhammad bin Hadi di forum Kapokmu Kapan. Nah, KPK ya. Nah, KPK. Nah, wala ana punya selera menengok KPK. Nah, ana terkadang dikirimi dan dapat ya diperlihatkan isinya. Tidak ada ilmu sama sekali. Nah, penulisnya tidak mencerminkan ya ketakwaan padanya, tidak mencerminkan kejujuran padanya. Nah, tidak ada manfaat sama sekali. Ya. Tuduhan-tuduhan dusta. Allahu musta'an. Nah, dia sama, dia kalian terus mengikuti dari Muhammad bin Hadi, pemutarbalikan fakta. Kemudian lanjut dengan askari juga begitu. Askari juga sudah mulai membiasakan diri dengan dusta. Nah, akhirnya semuanya terdidik dengan itu. Sama sudah persis seperti kata Syekh Rabi. Nah, tidak mendidik murid-muridnya, mengikutnya dengan tarbiyah. Seperti tarbiyah. Tarbiyahnya siapa? Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Nah, betul sudah lihat KPK itu buktinya. Begitu. Lihat askarinya. Nah, dan para masyayikh pengikut Muhammad bin Hadi. Nah, kemudian Muhammad bin Hadi ketika ditahdir oleh Syekh Rabi dengan nasihat tersebut tidak mendidik murid-muridnya dengan tarbiyah. Nah, Syekhul Islam Muhammad bin Taimiyah pada salah satu audiens setelah Muhammad bin Hadi menyelesaikan salah satu kitab Ibn Taimiyah dia baca, dia ajarkan, setelah itu nangis-nangis. Nah, nangis-nangis. Saya dituduh tidak mendidik, padahal maksudnya saya baca kitab-kitab Ibn Taimiyah. Kenapa saya dikatakan tidak mendidik dengan didikan Ibn Taimiyah? Kemudian nangis-nangis dan berdoa sejadi-jadinya mendoakan ya orang yang menuduhnya seperti itu. Tapi mendoakan Syekh Rabi. Nah, bukan dihadapi dengan hujjah, karena tidak punya hujjah. Allah mustahil. Apa hukum Facebook dengan alasannya untuk menampilkan barang jualan? Nah, kita asal tidak menasihatkan tinggalkan Facebook. Cukupkan saja dengan WA, Telegram, SMS. Nah, dari Facebook yang sudah banyak memakan korban. Apa hukum memakai celana ketat seperti celana jeans dan alasan aturan perusahaan dan agar rapi penampilan? Nah, itu alasannya perusahaan. Namun dari segi syariat, yang namanya bantalun tidak boleh, dan itu tasabbuh. Pakaian itu tasabbuh, meniru ya pakaian orang kafir, orang barat. Nah, adapun pakaian Islam yang syar'i adalah na'am sirwal ya, pakaian celana yang longgar, sirwal. Adapun pantalun ya, celana ketat itu sehingga aurat ya terbentuk dari depan dan belakang ya, tidak pantas bagi seorang muslim, dan itu tasadduh ya, meniru pakaian orang kafir. Nah, apa hukum mematuhi BPJS dalam keadaan darurat, misal tidak mempunyai dana untuk berobat atau hanya cukup bersabar dengan penyakitnya sampai meninggal dunia? Allah musta'an. Nah, yang jadi masalah, apakah ketika menempuh BPJS yang haram dengan alasan darurat dalam hal pengobatan, apakah dipastikan ketika berobat melalui jalur BPJS dijamin sembuh? Itu masalahnya. Jika seseorang dalam kondisi darurat, kelaparan, jika tidak makan bangkai mati, dibolehkan jelas dalam Al-Quran. Makan bangkai itu secukupnya supaya tidak mati, kan begitu. Tapi tidak boleh lebih dari kebutuhan. Nah, yakni pasti teratasi daruratnya. Sekarang, apakah bisa dijamin teratasi penyakitnya dengan berobat melalui BPJS? Masalahnya tidak ada jaminan, tidak ada kepastian. Iya kan? Itu kata ulama, tidak ada istilah darurat dalam pengobatan. Nah, masih ada alternatif-alternatif lain. Boleh jadi hanya dengan berdoa sembuh. Nah, tanpa berobat. Baik. Masalahnya di sini. Upayakan ditempuh jalan yang lain. Itu tadi kalangan Ahlus Sunnah Jamaah. Sudah kalian tahu ada upaya ta'awun, kan begitu, pengumpulan donasi. Jika ada saudara kita ya, saudara kita atau saudara kita yang betul-betul darurat butuh bantuan pengobatan ya, maka kumpulkan dana untuk membantunya. Nah, la ilaha illallah. Apa hukum bekerja sebagai grup ojek online tapi penumpangnya wanita yang bukan mahram? Ya Allah. Nah, anak membayangkannya saja sudah tidak sanggup. Nah, ini kita bawa motor, kemudian di belakang kita wanita dan mahram. Nah, tidak boleh bersentuhan dengan selain mahram. Ini bersentuhan dengan ojek. Nah, apalagi tiba-tiba penumpangnya khawatir jatuh, tiba-tiba dia peluk dari belakang. Waduh. Ya ini. Jangan. Nah, tidak boleh. Batasi berarti penumpangnya. Jangan layani wanita, kan begitu. Jangan layani wanita. Layani saja laki-laki. Selamat. Nah. Bagaimana nasihat para umat yang masih sering keluar rumah memakai cadar tapi tidak memakai kaos kaki? Nah, sempurnakan dengan kaos kaki. Jika tidak pakai kaos kaki, perhatikan masalahnya abayanya, boleh jadi abayanya atau rok yang dipakai, jubahnya itu tidak sampai ke tanah. Jika tidak pakai kaos kaki, terlihat. Nah, ya, terlihat kakinya. Yang paling penting pertama adalah syarat pakaiannya itu harus melewati, ya, harus melewati mata kaki. Dalam hadis shibr, harus, jadi pakaian wanita itu harus ada zailnya, harus ada zail, itu artinya kain yang terseret shibr sejengkal di tanah, sehingga tidak aman dari terlihatnya kaki. Nah, begitu dalam hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Nah, disempurnakan dengan pakai kaos kaki. Tapi yang pertama yang harus itu. Dan kami nasihatkan untuk bersabar para ummahat akhwat di zaman seperti ini, butuh ya kesabaran yang tinggi nih, menjalankan syariat. Nah, ikhwan juga begitu. Ya kan begitu. Kita berada di masa yang jika kita ingin menghidupkan sunnah Nabi menjalankan syariat, maka kita akan terasa asing di tengah-tengah kaum muslimin. Nah. Ya. Di tengah-tengah kaum muslimin. Termasuk ummahat dan akhwat kita misalkan. Pada saat kaum muslimat terbiasa mengumbar aurat, tabarruj, ya, tidak menutup aurat. Kemudian kita, ya, salafiyat bercadar, ya, pakaiannya terseret di tanah. Nah, sebagaimana sunnah ajaran perintah Nabi SAW, ya, pakai kaos tangan, pakai kaos kaki, menyempurnakan menutup aurat. Sehingga terasa asing di tengah-tengah kaum muslimat yang mereka semua tabarruj. Nah, itu kesabaran. Kita berada di zaman Nabi SAW dalam hadis mengatakan, "Na'am, sa'ati 'alaikum zaman al-mutamassiku fihi bidini kal-qabidu 'alal jamr." Akan datang kepada kalian suatu masa al-mutamassiku bidini, yang berpegang teguh dengan agamanya, kalqabidi alal jamr, bagaikan orang yang memegang bara api. Nah, memegang bara api harus kuat menahan. Jika tidak kuat, dilepas. Nah, begitu pula kita. Jika kita tidak kuat, kita lepas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita terjerumus dalam pelanggaran. Kita sabar. Naam, tapi kita berharap masuk dalam hadis sahih. Naam. Ya, Nabi SAW mengatakan bahwa di zaman, di akhir zaman, ya, zaman seperti itu, na'am, al-wahidu minhum lahu ajrul khamsina minkum, yang beramal, ya, istiqomah di hari itu akan mendapatkan pahala senilai pahala 50 orang dari kalian. Ya, nilainya bukan berarti pahala kita lebih besar dan kita lebih mulia daripada sahabat. Nah, itu hal yang tidak mungkin. Nah, sehebat apapun amal soleh orang yang datang setelah sahabat, tidak bisa mengimbangi terutama sahabat, karena mereka punya persahabatan dengan Nabi SAW. Nilainya yang tidak bisa digandingkan. Nah, besar. Namun dalam hadis itu dikatakan, ya, al-amil yang beramal lahu ajr khamsina, ya, min as-sahaba, yakni pahala 50 orang, yang menunjukkan besar nilainya. Nah, di akhir zaman beramal istiqomah di atas sunnah. Karena asing, berat, butuh kesabaran tinggi. Nah, di zaman itu semua orang beramal. Zaman kita semua orang tidak beramal, justru kita beramal. Kan berat. Kita diselisihi oleh banyak orang. Bahkan tidak jarang mendapat apa? Cemoohan. Ledekan, sindiran, itu kesabaran. Nah, jadi dipergandakan nilainya. Seperti yang kita dengar pada hadis tadi. Bagaimana nih? Lanjut apa? Mengikuti pertanyaan atau mengikuti waktu? Hah? Hah? Mengikuti pertanyaan, Masya Allah. Baik, pendapat yang kuat, jika kita sholat di belakang kunut subuh, apakah kita ikut kunut atau tidak? Dalam keadaan jamaah di tempat tersebut tidak mempermasalahkan apakah makmumnya ikut kunut atau tidak. Nah, memang ada dua versi dalam hal ini karena ulama. Bahkan ada sampai bisa ada tiga pendapat. Nah, namun wallahu a'lam, yang kami pilih pendapat Syekhuna Muqbil. Nah, yaitu tidak ikut kunut. Nah, dengan hujjah Syekh rahimahullah. Nah, kita diperintahkan sholat sebagaimana sholatnya Nabi SAW. Hadith Malik ibn al-Huwairith, hadith Malik ibn al-Huwairith, riwayat al-Bukhari, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholat kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi kita disuruh mengikuti tata cara sholatnya siapa? Rasulullah SAW. Adapun tata cara sholat yang bersifat bid'ah, kita tidak boleh mengikutinya. Kita di belakang imam sebagai makmum, memang diharuskan mengikuti imam dalam hal tidak boleh menyelisihinya, dalam hal tidak boleh mendahului gerakannya. Dan tidak boleh terlambat darinya sampai ketinggalan satu rukun misalkan. Nah, idza kabbara al-imam fakabbiru, wa idza raka'a farka'u, wa idza sajada fasjudu, dan seterusnya. Jika imam bertakbir, takbir ihram, kalian juga bertakbir. Jangan takbir, jangan mendahului imam takbiratul ihram, bertakbir sebelum imam. Nah, imam bertakbir, kita bertakbir. Jangan ruku sebelum imam ruku, karena kita makmum, pengikut. Tapi bukan kita tidak disuruh oleh Nabi SAW lakukan semua yang dilakukan oleh imam meskipun bid'ah. Bahkan Nabi mengatakan, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Kita melihat Nabi sholat, tidak ada kunut, maka kita tidak kunut. Berarti apa yang kita lakukan? Ya, itu kan adalah saat gerakan i'tidal. Berdiri i'tidal dimanfaatkan oleh imam kunut. Kita manfaatkan memperpanjang doa i'tidal. Perpanjang, ulang-ulangi. Rabbana walakal hamd, Rabbana walakal hamd, Rabbana walakal hamd, Rabbana walakal hamd. Sampai dia selesai kunut, kita rukut bersamanya. Faham? Allah a'lam. Apakah di zaman kita sekarang masih ada yang berstatus budak menurut syariat? Kata ulama tidak ada. Nah, karena status budak itu ya ada jalurnya, yaitu melalui peperangan jihad. Sebelumnya kemudian ada musuh yang ditawan, kemudian diperbudak. Nah, ini tidak ada sekarang. Istilah budak itu tadi. Nah, orang kafir ya ditawan ya musuh, orang kafir dalam peperangan dia kita, tawan. Kita tawan anak-anaknya, kita tawan perempuannya, istri mereka atau anak perempuannya. Nah, ya, dari kalangan mereka ditawan karena kalah perang, kita tawan pasukannya ya bersama dengan orang-orangnya mereka, anak kecilnya, perempuannya, semuanya ditawan ya, laki-laki, wanita, tua, kecil ditawan, maka itu ya yang diperbudak. Nah, jadikan budak. Jika tidak ditebus oleh mereka dengan harta untuk dikembalikan kepada mereka dan tetap di tangan kaum muslim, maka itu dijadikan budak. Nah. Jadi tidak ada budak sekarang. Nah, kita firman Allah SWT bahwa api neraka bahan bakarnya manusia dan batu. Nah, jadi manusia penduduk neraka ahlun nar yang dibakar itu, ya, sama yang semua termasuk yang ditanyakan di sini, bagaimana iblis dan bala tentaranya dari penduduk neraka? Apakah mereka bukan termasuk bahan bakar dari api neraka? Mereka termasuk yang dibakar dalam neraka. Nah. Ayat. Jadi tidak ada, bukan maksudnya di sana ada manusia-manusia yang diciptakan khusus jadi bahan bakar neraka, bukan. Maksudnya penduduk neraka yang dimasukkan ini yang jadi bahan-bahan, mereka yang dibakar dalam neraka. Nah. Dan mereka dalam neraka tidak mati-mati, hanya hangus. Kullama nadijat juluduhum, kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Setiap kali hangus diganti lagi kulit yang baru, mereka tidak mati. Nah. Ya. Dalam ayat yang maknanya kalian dan yang kalian sembah tagut selain Allah, patung-patung berhala, ya, hasubu jahannam, kalian menjadi bahan bakar jahannam, dibakar dalam jahannam. Karena di akhirat nanti orang-orang kafir, orang musyrik dimasukkan ke dalam neraka mengikuti togut-togut yang disembah selain Allah SWT. Nah. Apakah orang masbuk yang mendapatkan satu rakaat dianggap mendapatkan ruku bersama imam, dianggap mendapatkan satu rakaat walaupun tidak sempat membaca Al-Fatih? Na'am. Yang rajih mazhab jumhur. Dan ini juga dirujukkan oleh Al-Albani, Ibn Baz, Ibn Uthaymin dan yang lainnya. Nah. Yang berbeda, Syekh Muhammad menganggap tidak dapat. Al-Albani, Ibn Baz, Ibn Uthaymin dan jumhur mengatakan dapat. Berdasarkan hadis Abu Bakrah dan Sahih Bukhari, Abu Bakrah terlambat salat, dia berjalan sebelum masuk shaf. Ya. Kemudian dia ruku bersama dengan imam. Nah, di akhir hadis tidak disebutkan bahwa dia menambah satu rakaat. Di akhir hadis, padahal diriwayatkan secara rinci, Abu Bakar datang terlambat sebelum masuk shaf, dia sudah ruku, bertakbir dan ruku, ya. Dia bertakbir dan berjalan masuk shaf, ruku bersama dengan imam. Dirincikan. Tapi di akhir hadis tidak dirincikan bahwa setelah Nabi SAW salam, dia berdiri menambah satu rakaat. Ini menunjukkan dia ikut salam bersama Nabi. Nah, berarti dapat ruku bersama imam, dapat satu rakaat. Nah, dan di sini gugur kewajiban baca Al-Fatihah karena udzur. Gugur kewajiban baca Al-Fatihah karena udzur. Udzurnya apa? Yaitu mutaba'atul imam. Udzurnya adalah kewajiban mengikuti imam. Karena jika dia bertakbir, takbir tidak. Adapun takbiratul ihram rukun, harus semua orang yang masbuk harus takbiratul ihram dalam keadaan berdiri Allahu akbar. Setelah itu mengikuti gerakan imam. Imam sedang ruku, bertakbir ruku. Imam sedang sujud, bertakbir langsung sujud. Jadi bukan Allahu akbar kemudian bersedekat kemudian mengikuti, enggak, salah. Takbiratul ihram Allahu akbar. Setelah itu langsung mengikuti imam. Imam sedang apa? Ruku. Allahu akbar, ruku. Imam sedang sujud, langsung takbir sujud. Begitu caranya. Tapi tidak boleh langsung masuk sholat tanpa takbiratul ihram. Tidak sah sholat, karena itu rukun. Nah, jangan langsung. Kita takbiratul ihram, tidak sah sholatnya. Takbiratul ihram dulu berdiri. Dan jangan juga menyelisih imam. Imam ruku, dia bersedekah berdiri. Menyelisih imam. Langsung ikuti imam. Allahu Akbar, langsung ikuti imam. Apa yang sedang dilakukan, ruku, apa sujud, langsung ikuti. Dan di sini baca Al-Fatihah ya, tidak bisa dilakukan karena jika dia tetap berdiri baca Al-Fatihah menyelisih imam sedang ruku, sementara tidak boleh menyelisih imam dan wajib mengikuti gerakan imam. Maka udurnya adalah kewajiban mengikuti imam sehingga kewajiban baca Al-Fatihah gugur. Oleh karena itu Syekh bin Baz merujukkan pendapat bahwa baca Al-Fatihah bagi makmum wajib dan bukan rukun. Bagi makmum pada salat berjamaah, pada salat jahriyah dan sirriyah, baca Al-Fatihah bagi makmum wajib, bukan rukun. Apa maknanya, apa bedanya? Wajib artinya gugur apabila ada udur. Dalilnya hadis Abu Bakar. Kewajiban baca Al-Fatihah bagi makmum yang masbuk gugur karena kewajiban mengikuti imam. Seandainya rukun tidak dimaafkan. Harus nambah satu rakaat lagi. Karena tidak baca Al-Fatihah. Hah? Difahami? Nah. Begitu pula apabila lupa baca Al-Fatihah. Lupa baca Al-Fatihah dimaafkan. Ya, karena hukum wajib. Ya, mendapat udzur apabila tidak tahu hukum, lupa atau seperti ini tadi masbuk dalam rangka mutabakal imam, maka gugur kewajiban baca Al-Fatihah. Jadi apabila ada makmum salat berjamaah lupa baca Al-Fatihah, enggak masalah. Tidak usah diganti rakaatnya. Ini yang rajih, ini yang dipilih oleh Syekh Ibnu Baz dalam fatwanya. Adapun imam salat sendiri rukun. Jika lupa baca Al-Fatihah harus diganti. Nah, rakaatnya sudah dimaafkan. Apa hukum menanam sonja dan pala? Cengkeh dibuat apa cengkeh? Untuk apa? Hah? Untuk rokok? Hah? Ya, cengkeh. Untuk rokok saja atau ada manfaat yang lain? Banyak fungsinya berarti. Bukan hanya untuk rokok. Iya. Banyak untuk obat-obatan dan yang lainnya. Iya. Nah, jika seperti ini sulit kita mengharamkan. Lain halnya kalau larinya hanya ke rokok. Misalkan apa? Tembakau larinya ke rokok saja. Nah, itu jelas. Nah. Adapun ini banyak fungsi lain. Yang penting jangan dijual kepada pembeli yang kita tahu secara persis bahwa dia akan gunakan untuk rokok. Tapi kita tidak mukallaf untuk nanya-nanya. Kamu membeli untuk apa? Untuk rokok? Tidak. Nah, jual saja. Kecuali kalau kita tahu, tanpa kita bertanya-tanya, dan kita tahu, ya, dapat informasi yang valid, dan kita tahu dia akan gunakan untuk rokok, maka kita tidak jual ke dia. Nah, kita tidak ta'awun. Nah, adapun kita tidak paham, dia beli, itu bukan urusan kita. Pala, masalah pala yang dipermasalahkan itu pala itu bijinya ya, bukan buah. Bijinya dipermasalahkan, sebagian mengharamkan karena katanya memabukkan, sebagian mengatakan makruh, sebagian membolehkan. Nah, Syekh Ubaid punya fatwa tersebar audionya hanya memakruhkan. Karena pala yakni ada unsur yang mengarah, yakni unsur yang bisa mengakibatkan yakni berpengaruh ke kesadaran. Namun jika itu sudah dicampur, ya, pala itu jika sudah dicampur dengan makanan yang lain, dengan ini kan efeknya berkurang. Nah, dan dia bukan sifatnya seperti khamar yang memabukkan, seperti khamar, bukan juga seperti seperti ganja, narkoba, kopi, dan seperti itu dia. Nah, dia makanan, ya, bermanfaat dan berkhasiat, hanya ada efek ke arah sana. Nah, tapi tidak sulit untuk diharamkan. Syekh Ubaid hanya mengatakan makruh, dan ada yang membolehkan. Karena pernah baca di melihat di awal makbul. Nah, kalau memang ini tidak di, karena ulama memang tidak pendapat untuk mengharamkan. Yang mengatakan yang namanya efek-efek seperti itu ada pada sebagian makanan. Misalkan cabai itu kalau makan terlalu banyak itu bisa membuat kita agak apa ingatan kita apa daya ingat kita, daya hafalan kita agak berkurang, nah, sulit mengingat gitu. Nah, coba aja buktikan. Nah, terlalu banyak. Tapi tidak bisa kita haramkan. Nah, sama dengan efek di pahala ini. Jadi mana enak terus. Akhirnya apa ini? Bagaimana sikap kita kepada para fanatiknya Muhammad bin Hadi? Apakah kita sudah mengakui mereka sendiri? Kita Muhammad bin Hadi tidak rujuk dan tetap pada pendiriannya. Nah, al-muhim dalam hal ini kita tidak mengatakan lebih daripada dikatakan oleh Syekh Rabi. Nah, dengan jarak ta'adil. Qaidah kita adalah la nusabikul ulama wa la nata'akharu anhum. La nusabikul ulama. Kita tidak mendahului ulama. Kita tidak mengucapkan ya, ponis-ponis atau istilah-istilah yang belum diucapkan oleh Syekh Rabi. Sebatas apa yang dia sampaikan, itu yang kita sampaikan. Misalkan Syekh Rabi mengatakan Muhammad bin Hadi dan mengikutnya, zalim. Ya, mereka menzalimi. Ya, Salafiyun, bahwa ya, manhaj Muhammad bin Hadi ini akhaf min al-Haddadiyah, na'am, jadi parah dari al-Haddadiyah, na'am, merusak dakwah Salafiyah, mencabelah Salafiyun, betul. Kalimat ini belum kita dengar, kan begitu. Sekarang Syekh Rabi sudah mengatakan tinggalkan kan tinggal sama bin Hadi dan juga fanatikusnya, pengikutnya, fanatik yang tidak mau mendengar nasihat, tidak dinasihati upaya nasihat, nah, tidak mau merujuk, tinggalkan yang disibukkan dengan mereka. Nah, begitu arahan Syekh Rabi. Upayakan memberi nasihat semampunya, nah, jika tidak mau mendengar tetap takut, tinggalkan. Sebatas itu. Ketika berukuran yang ditahdir oleh Syekh Rabi, maka para fanatikusnya disamakan, ya, ini mereka juga dibarok. Apakah para fanatikusnya hanya dia? Ya, nah, sama. Dan Syekh Rabi sudah punya ucapan kepada ikhwanuna dari Maghrib, Maroko. Ketika bertanya, nah, mengadukan kepada Syekh Rabi, bahwa di sana tetap fanatik kepada Syekh Muhammad Hadi, dan tidak mau mendengar dari Syekh Rabi. Kata Syekh Rabi, nasihati, kalau tidak nasihati dia mendengar, hadziru minhum, utrukum, hadziru minhum, tinggalkan mereka dan tasdid mereka. Cuma ada sebagian dari mereka yang sifatnya tidak paham masalah, mungkin ikut-ikutan, terkecoh. Selama ada jalur untuk menasihati, memberi informasi, mengirimkan data, upayakan sebagai nasihat. Nah. Kecuali di antara ikhwah yang merasa khawatir dirinya yang nanti malah terpengaruh, dia merasa dirinya kurang kuat, ya, dan tidak punya kemampuan untuk melakukan itu, maka jangan, serahkan kepada yang punya kemampuan. Baik, yang sampai terbalik, ini menasihati yang salah malah yang dipengaruhi. Nah, ini intinya pertanyaan-pertanyaan ini semuanya berbisa ini seputar fitnah ini yang terkait dengan masalah yang dimunculkan oleh pihak mereka. Nah, pembela Muhammad bin Hadi, dia juga adalah ulama jarh ta'dil. Nah, sehingga kenapa jarahnya tidak diterima. Nah, yang mu'tabar di sisi kita adalah Syekh Rafi. Cuma Syekh Rafi. Dan bersama Syekh Rafi, Syekh Ubaid. Nah, ibarat ulama. Yang kita mendapati sekian fitnah mereka sama. Ya, dan betul-betul diperhitungkan jarahnya. Dan rekomendasinya Syekh Rabi kepada Syekh Ubaid. Nah, adapun Muhammad bin Hadi bukannya direkomendasi oleh Syekh Rabi sebagai ulama jarh wa ta'dil, bahkan dijarah, disuruh tinggalkan dan tidak dianggap. Nah, bahkan dianggap merusak dakwah salafiyah. Apa lagi yang tersisa setelah ini? Nah, Imam jarh wa ta'dil, ya, menolak dan menghadang fitnah Muhammad bin Hadi yang ingin merusak dakwah salafiyah. Sudah diterangkan tadi. Sudah diulangi. Nah, kemudian dijarah karena tidak bisa dinasihati. Nah, dan kita disuruh untuk meninggalkan. Nah, apalagi yang tersisa setelah itu. Barakallahu fikum. Dan mungkin subat-subat yang mereka bawakan, nah, tidak perlu diperhatikan itu semua. Sabai tidak mencabut seperti rumah laba-laba yang rapuh, ya, dan semakin hari akan semakin terungkap insya Allah. Meskipun sekarang semakin kita dari awal merata ini sudah jelas, namun mungkin sebagian ikhwah yang mungkin karena kekurangan kenaan ilmu atau pemahaman dalam masalah ini sehingga lambat bisa memahaminya, namun sudah mulai memahami. Sebagian mereka yang tadinya bersama askari, naam, kita mendapati alhamdulillah satu persatu rujuk kembali bersama satidah. Begitu pula sebagian ikhwah. Nah, dan kita harapkan ke depannya semakin banyak yang rujuk dari mereka. Oleh karena itu kami katakan tadi, ya, jangan putus asa bagi yang punya kemampuan, menasihati saudaranya dari jahatnya, selama dia sendiri merasa kuat, ya, dan kokoh. Adapun jika dia sendiri khawatir terkena syubhat, kata, "Na'am, dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalbil masalih." Mencegah mafsadat lebih dahulukan daripada mengupayakan maslahat. Ini mendapat mengupayakan maslahat saudaranya, tapi justru dia yang kena mafsadat. Ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani satu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جوارحنا وجميعنا جميعا وجميع المتعاونين في هذه المنطقة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.